Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Masih pada pembahasan tentang mansubat al-asma, isim-isim yang mansub. Di antara isim yang mansub juga adalah al-maf'ulu lahu, atau nama lainnya adalah al-maf'ulu min ajlih, atau al-maf'ulu li ajlih. Ya, secara makna al-maf'ulu li ajlih adalah maf'ul yang ya karenanya satu perbuatan dilakukan, yang seringkali diterjemahkan dalam rangka ya ataupun karena. Babul maf'uli min ajlih, bab maf'ul min ajlih. Wa huwa, dan dia maf'ul min ajlih adalah al-ismul mansubu, isim yang mansub. Ya, dengan ucapan beliau isim, maka keluar fi'il dan huruf. Al-mansub, keluar yang marfu dan yang majrur. Isim yang mansub, yang isim mansub tersebut disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya, sebab dilakukannya satu perbuatan. Nahwu qawlika, nahwu ini khabar dari mubtada yang mahdhuf, takdirnya wa dhalika nahwu, hal itu contohnya adalah ucapanmu. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Ijlalan pada contoh yang pertama, kemudian ibtigha'a pada contoh yang kedua adalah sebagai maf'ul min ajlih. Oleh karenanya keduanya mansub. Ya, kenapa ijlalan atau ibtigha'a mansub ataupun kita anggap sebagai maf'ul min ajlih? Karena dia yang pertama isim, yang kedua mansub, kemudian yang ketiga ia disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Pada contoh ya, qama Zaidun ijlalan li amrin, ijlalan kemuliaan adalah sebab dari berdirinya Zaid. Ya, kemudian pada contoh qasadtuka ibtigha'a ma'rufik, ibtigha'a di situ isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan, yakni qasada, datang kepadamu, datang menujumu. Sebagian ahli nahwu yang lain mendefinisikan al-maf'ul min ajli dengan yang lebih khusus, yaitu dengan ucapannya al-masdarul qalbi sebagai ganti dari al-ismu. Al-masdarul qalbi al-mansubu alladhi yudhkaru bayanan lisababi wuku'il fi'li. Ya, masdar qalbi, yang mansub, yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya atau alasan terjadinya satu perbuatan. Ya, dari sini kita mengetahui bahwasanya al-maf'ulu min ajlih ya itu memiliki beberapa syarat, sebagaimana ini juga disebutkan oleh para pensyarahnya. Ya, al-maf'ulu li ajlih atau al-maf'ulu min ajlih memiliki 5 syarat. Ya, kapan syarat ini terkumpul maka dia bisa dinasabkan sebagai maf'ul min ajlih. Syarat yang pertama adalah an yakuna masdara, agar ia berupa masdar. Ya, masdar mudahnya tadi isim yang datang pada urutan ketiga pada tasrifan fi'il itu. Apa yang datang pada tasrifan, urutan ketiga pada tasrifan fi'il? Ya, daraba yadribu darban, khasyya yakhsha khasyatan, dan seterusnya. Ini syaratnya apa? Yang pertama masdar. Sebagaimana yang itu dicontohkan oleh al-musannif, qama Zaidun ijlalan li amrin. Ijlalan adalah bentuk masdar. Dari ajalla yujillu ijlalan, wazannya af'ala yuf'ilu if'alan. Dan juga pada contoh yang kedua juga masdar, ibtigha'a. Ibtagha yabtaghi ibtigha'an. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Masdar. Ya, syaratnya. Adapun selain masdar, ya, kalau ingin kita menginginkan makna karena, ya, maka tidak boleh dinasobkan. Kalau selain masdar tidak boleh dinasobkan, tapi harus dijarkan. Ya, dijarkan. Ya, seringnya dengan huruf jar berupa lam. Seperti dalam ayat wal ardo wadu'aha lil anami, dan bumi kami bentangkan atau kami letakkan lil anami, bagi manusia. Anam ini bukan masdar, maka dijarkan dengan huruf jar di sini lam lil anami. Ya. Kemudian yang kedua, agar masdarnya adalah masdar qalbi. Ya, masdar qalbi adalah masdar yang ia menunjukkan amalan-amalan hati, perbuatan-perbuatan hati, seperti hub, cinta, kurh, benci, bughd, juga benci, khasyah, takut, raghbah, berharap, rahbah, takut, tamak, sangat berharap, ihtiram, memuliakan, takdir, juga memuliakan, hadar, waspada, khawatir, takut, juban, takut, ta'dib, hasad, dan seterusnya dari masdar-masdar qalbi. Adapun kalau masdarnya bukan masdar qalbi tapi merupakan amalan-amalan jawarih, kalau masdarnya adalah bermakna amalan-amalan anggota tubuh ataupun amalan tangan, kaki ataupun lisan, maka dia tidak boleh mansub sebagai maf'ul min ajlih. Ya, seperti doroba, yadribu dorban. Dorb ini bukan apa? Masdar qalbi. Dorb adalah perbuatan anggota badan, maka tidak boleh dia mansub sebagai maf'ul min ajlih. Kalau diinginkan makna agar, maka dengan huruf jar, seperti jitu, ya, saya datang lidorbi, misalkan lidorbi kalbin, misalkan saya datang untuk memukul anjing, tidak boleh dikatakan jitu dorban lil kalbi. Kenapa? Karena dorb bukan amalan qalbi tapi amalan anggota badan. Atau dakhaltu al masjida, enggak boleh qiraatan misalkan lil Qur'an, tapi li qiraati al Qur'an, dijarkan dengan lam. Ya. Kenapa? Karena qiraah itu perbuatan jawarih, perbuatan lisan, amalan lisan. Kemudian syarat yang ketiga adalah agar masdar tersebut adalah alasan dari diperbuatnya satu perbuatan. Ya, alasan dari diperbuatnya satu perbuatan. Seperti dalam contoh tadi, Thomas Zaidun ijlalan li amrin. Ijlalan adalah alasan dari perbuatan Zaid berdiri. Ya, ibtigha'a dalam rangka mencari kebaikanmu adalah alasan dari datangnya diriku kepadamu. Nah, itu. Makanya ya, disebutkan oleh mereka ahli nahu bahwasanya di antara tandanya maf'ul min ajli atau maf'ul li ajli adalah dia bisa datang sebagai jawaban dari limadha. Gitu. Limadha atau lima. Kenapa? Ya, lima qama Zaidun atau limadha qama Zaidun, maka jawabannya qama Zaidun ijlalan li amr. Kenapa Zaid berdiri? Zaid berdiri dalam rangka memuliakan amr dan seterusnya. Ya, di antara tanda al-maf'ul min ajli bisa dia datang sebagai jawaban dari apa? Pertanyaan lima atau limadha. Yang keempat, agar waktu dari masdar tadi dengan amilnya satu. Waktu dari masdar dan amilnya satu. Satu waktu, tidak berbeda waktunya. Seperti dalam contoh tadi, qasadtuka ibtigha'a ma'rufik, saya datang kepadamu dalam rangka mengharapkan kebaikanmu. Antara kedatangan diriku dengan harapanku akan kebaikanmu itu satu waktu. Qasada dengan ibtigha itu satu waktu. Adapun kalau berbeda waktunya, maka tidak boleh mansub sebagai maf'ul min ajlih, tapi harus dijarkan. Ya. Dengan huruf jar, seperti kalau dikatakan zabahtu syatan, saya menyembelih seekor kambing liikrami Zaidin Ghodan, misalkan liikrami Zaidin Ghodan, untuk memuliakan Zaid besok. Di sini penyembelihannya dilakukan terlebih dahulu, dzabahtu syah, saya telah menyembelih apa kambing. Kemudian pemuliaannya kapan? Besok. Berarti waktunya fi'il atau amil dzabaha dengan masdar ikram itu berbeda. Karena berbeda maka tidak boleh mansub. Tidak boleh dikatakan dzabahtu syatan ikraman li Zaidin Ghodan, enggak boleh, tapi dikatakan dzabahtu syatan li ikrami, dijarkan li ikrami Zaidin Ghodan. Kemudian syarat yang kelima yaitu agar fa'il atau pelaku dari masdar dan amilnya satu. Ya. Fa'il dari masdar dan pelakunya apa? Satu. Ya, seperti yang telah dicontohkan tadi. Ya, qawma Zaidun ijlalan li amrin. Pelaku berdiri Zaid, pelaku pemuliaan juga Zaid. Adapun kalau pelaku amil, ya amil itu asalnya adalah fi'il tapi tidak mesti fi'il, bisa juga isim fa'il, isim maf'ul yang dia beramal seperti amalannya fi'il. Ya. Kalau amilnya itu isim fa'il seperti ana qa'imun misalkan, ana qa'imun ijlalan. Ya. Jadi syarat yang kelima agar fa'il dan amilnya itu apa? Antara masdar dan amilnya itu satu. Fa'il pelaku. Kalau pelakunya berbeda maka harus dijarkan dengan huruf jar, tidak boleh mansub. Seperti zurtu Zaidan. Iya, li hubbihi al-khaira, karena dia cinta kebaikan. Ya, li hubbihi al-khaira, dikasih lam. Kenapa? Karena fa'ilnya zara, ambil di situ zara adalah anak. Sedangkan fa'ilnya hub, cinta adalah dhamir ha yang itu kembali kepada Zaid. Jadi syarat dari apa? Nasabnya isim sebagai maf'ul min ajlih lima tadi. Agar bentuknya masdar dan masdarnya qalbi, kemudian masdar tersebut sebagai alasan dari dilakukannya satu perbuatan, kemudian antara waktunya masdar dan amilnya satu, dan antara fa'ilnya masdar dan amilnya satu. Kalau hilang salah satu dari lima syarat ini maka dia harus dijarkan. Ya, seringnya dengan lam. Ya, kadang juga dengan selain lam. Ya, min misalkan. Mansubnya maf'ul min ajlih ini tidak wajib ya. Ya, boleh juga ketika lima syarat tadi terpenuhi untuk dijarkan dengan lam. Seperti dalam contoh tadi, qawma Zaidun li ijlalan li amrin, boleh dikatakan qawma Zaidun li ijlali. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufik, boleh juga dikatakan qasadtuka libtigha'i ma'rufik. Ya, atau kita rinci ya keadaan dari isim yang datang sebagai maf'ul min ajlih. Jadi isim yang datang sebagai maf'ul min ajlih itu ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, isim tersebut kosong dari al, tidak beral. Yang kedua, kosong dari al dan kosong dari apa? Idhofah. Ya, kosong dari al dan kosong dari idhofah. Seperti ijlalan. Ini kan kosong dari al. Juga kosong dari idhofah. Ya. Kalau maf'ul min ajlih itu keadaannya adalah kosong dari al dan kosong dari idhofah, maka yang lebih bagus dinasobkan ya sebagai maf'ul min ajli, seperti qawma Zaidun ijlalan li amrin. Tapi boleh juga untuk dijarkan dengan lam, misalkan qawma Zaidun li ijlali amrin. Kemudian keadaan yang kedua dari maf'ul min ajli adalah ia dalam keadaan beral, ada alnya. Ya, kalau ia beral ya seperti yang disebutkan oleh Ibnu Malik dalam alfiyahnya, la aq'udul jubna 'anil hayja'i walau tawalat zumarul a'da'i. La aq'udul jubna, saya tidak akan duduk. Al jubna ini karena takut, 'anil hayja'i, menghadapi peperangan. Walau tawalat zumarul a'da'i, meskipun ya kelompok musuh itu datang bergelombang. Di situ beral. Jadi kalau al-maf'ul min ajli itu beral, maka yang lebih bagus dijarkan ya. Yang lebih bagus dijarkan dengan huruf jar, seperti darabtu ibni lit ta'dibi. Ya, saya pukul anak saya litakjibi, untuk mendidik. Ya, itu yang lebih bagus dan lebih sering. Boleh tidak dinasabkan? Ya boleh, jarang. Seperti tadi ucapannya Ibnu Malik. Ya, dalam alfiahnya, la'aq'udul jubna 'anil hayja'i walau tawalat zumarul a'da'i. Kemudian keadaan yang ketiga dari isim yang datang sebagai maf'ul min ajli adalah ia dalam keadaan didhafahkan alias sebagai mudhaf. Maka kalau seperti ini atau contohnya di sini seperti yang disebutkan dalam matan ini, qasadtuka ibtigha'a ma'rufik, ibtigha'a mudhaf dan setelahnya mudhafun ilaih. Kalau maf'ul min ajli itu mudhaf, maka imbang ya. Boleh kita nasabkan sebagai maf'ul min ajli qasadtuka ibtigha'a ma'rufik, boleh juga kita jarkan dengan huruf jar seperti dengan lam, qasadtuka libtigha'i ma'rufik. I'rabnya insyaAllah tidak sulit. Qama Zaidun ijlalan li'amrin, qama fi'lun ma'ud, Zaidun fa'il, ijlalan maf'ul min ajlih. Ya, amilnya mana yang menasubkannya? Fi'l qama. Ya, maf'ul min ajlih mansub. Kemudian li'amri jarun wa majrur muta'alliq bi'ijlal. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufik, qasadtuka fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih. Qasada fi'lun ma'ud mabni ala sukun litisalihi bi dhamiri rafin mutaharrik wa ta'damir muttasil mabni ala dham fi mahali rafin fa'il wal kaf dhamirun muttasilun mabni ala al-fathi fi mahali nasbin maf'ulun bih ibtigha'a maf'ul min ajlih atau maf'ulun lah atau maf'ul li ajlih mansub wa alamatu nasbihi fatha zahira ala akhirihi wa huwa mudhaf ma'rufik mudhafun ilayhi majrur wa alamatu jarri kasra dhahira ala akhirihi wa huwa mudhaf al kaf dhamir muttasil mabni ala fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi. Ya, semoga bisa difahami pembahasan tentang al maf'ul min ajli. Ya, insyaallah nanti penyebutan ataupun contoh-contohnya akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya, yakni setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang al-maf'ul ma'ah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.